Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah yang diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, kita masih berada di akhir-akhir penjelasan terhadap surat Al-Asr. Qala asy-syarih wa sabahullah wa tawassaw bil haqqi, gitu ya. Dan saling mewasiatkan atau saling nasihat-menasihati terhadap kebenaran. Wasa ba'duhum ba'da ta'liman wa irsyadan fa hadhihi martabatun salisah. Maksudnya adalah sebagian mereka saling mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya, baik dalam bentuk mengajari ataupun mengarahkan. Naam. Dan ini adalah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang pertama al-ilm. Tingkatan yang kedua al-amal. Tingkatan yang ketiga adalah dakwah. Tingkatan yang keempat adalah sabar nanti. Paham ya? Jadi jangan sampai na barakallahu fikum naam tidak mengetahui atau tidak mengenal yang seperti ini, karena maratibu na barakallahu fikum ad-din, tingkatan-tingkatan agama dianggap sempurna manakala sudah terpenuhi empat perkara ini. Pertama al-ilm, kemudian yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, itu sabar di atas rintangan gangguan yang dialami dalam berdakwah tersebut. Kita lihat wa tawassaw bis-sabri, dan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Maksudnya saling menasihati agar berbuat sabar dan agar memiliki sifat sabar. Sabaru 'alal haqqi wa wassa ba'dhum ba'da bis-sabri 'alaihi was-sabat. Maksudnya adalah mereka bersabar di atas al-haq, dan sebagian mereka mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya untuk senantiasa bersabar di atas al-haq tersebut dan kokoh di atasnya. Itu maksudnya. Fahadhi martabatun rabi'ah, ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang pertama tadi apa? Al-ilm. Yang kedua al-amal. Yang ketiga ad-da'wah. Yang keempat sekarang ini apa? Yang keempat apa? As-sabr. Paham ya? Empat ini harus diperhatikan baik-baik. Sudah kita lewati dan mungkin aku sudah pernah mempelajari dalam kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Ats-tsaniyatu al-amalu bih. Kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga berdakwah di atas ilmu tersebut. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas rintangan gangguan yang ada di dalam dakwah tersebut. Kita lihat kata beliau, fa hadhihi martabatun rabi'atun, ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat. Na'am barakallahu fikum. Wa hadha nihayatul kamal, ini puncak kesempurnaan. Kalau orang sudah berilmu, ngamalkan dakwah kok sabar, ini tingkatan yang paling apa kata beliau, nihayatul kamal, yaitu tingkatan nam barakallahu fikum, puncak daripada kesempurnaan. Paham ya? Puncak daripada kesempurnaan. Jadi enggak hanya berilmu saja. Ilmu yang dia miliki dia amalkan. Setelah dia amalkan apa? Diajarkan, dakwahkan. Zakatul ilmi ta'limuhu. Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, zakatnya mengajarkan tadi. Bukan malah ilmu suka nah barakallahu fikum sekedar ditimbun, sekedar diambil, tidak, tapi dizakatkan. Mana kalau sudah mampu dizakatkan, zakatul ilmi ta'limuhu, zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mau soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa innal kamala an yakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi wa mukammilan li ghairihi. Masyaallah, perhatikan bab ini. Sesungguhnya kesempurnaan itu dikatakan sempurna kalau seseorang sempurna pada dirinya dan bisa menyempurnakan orang lain. Jadi antum ilmu yang dimiliki jangan hanya sekedar untuk diri sendiri, upayakan bisa menyalurkan kepada orang lain. Jadi kalau antum belajar dengan yang penting untuk anak aja lah, untuk orang lain gak usah. Yang penting anak tahu, orang lain gak tahu, biarin. Itu keliru. Jadi kalau antum belajar, upayakan ilmu yang dipelajari itu bisa antum salurkan ke orang lain. Itu pentingnya di situ. Dan yang pertama, ketika antum mengajarkan kepada orang, perhatikan, ketika antum mengajarkan ilmu kepada orang, upayakan orang tersebut bisa untuk dirinya sendiri dan bisa membuat orang lain bisa. Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya dia itu mampu membuat orang lain itu bisa. Bukan hanya untuk sekedar diri sendiri. Yang penting anak sudah tahu, yang lain nanti enggak tahu, biar belajar sama yang lainnya. Jadi dia pengennya pengen sendiri saja. Itu enggak benar. Jadi ilmu yang kita pelajari upayakan kita bisa menyalurkan, menyalurkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya antum melatih diri gitu loh. Melatih diri bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Jangan yang penting anak sendiri, yang penting anak bisa, yang lainnya biarin. Nah, keliru. Paham ya? Kalau sudah bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Walaupun dengan sedikit demi sedikit barakallahu fikum, tapi kalau antum enggak pernah mencoba untuk mengajarkan, menyalurkan ilmu kepada orang lain, berat rasanya. Paham ya? Ini sekedar apa? Sekedar wawasan dan nasihat bahwasannya hendaknya seseorang itu dikatakan sempurna atau hendaknya orang itu nah biar mendapatkan kesempurnaan ini sempurna untuk dirinya sendiri dan bisa menyempurnakan orang lain. Wa kamaluhu bi islahi quwwatil ilmiyah wal amaliyah. Sudah kita baca kemarin ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya itu. Tapi enggak masalah, kita baca lagi. Dan kesempurnaannya dengan apa? Memperbaiki kekuatan ilmunya dan amalannya. Jadi ilmu diperbaiki, amalan setelahnya, ya enggak? Jangan sampai seperti JT, Jamaatut Tabligh, atau Jamaah Jaulah, pindah sana, pindah sini, khurud sana, khurud sini. Mereka biasanya yang mereka andalkan pertama kali yang dakwah. Orang baru ikut kajian mereka, misalkan ikut masuk dalam jaringan JT tadi, Jamaah Tabligh, langsung diajak apa? Khurud, suruh dakwah langsung, baca kitab Fadhailul Amal. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, lihat aja. Paham ya? Kalau enggak percaya antum enggak perlu buktikan, nyaksikan saja bagaimana. Orang-orang tua baru ikut suruh baca kitab Fadhailul Amal. Yang dibaca pun bukan Arab terjemahannya. Paham ya? Itu pun hadisnya banyak yang dhaif di dalamnya. Hati-hati. Jangan antum wah ini kelihatannya bagus. Paham ya? Karena mereka termasuk apa? Naam, yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif. Paham ya? Buktinya apa buktinya? Buktinya enggak pandang bulu di situ. Fadhailul Amal itu ada yang hadis dhaif, ada yang palsu, ada yang macam-macam intinya. Jadi kalau misalkan nah barakallahu fikum antum jumpai naam yang seperti itu, ahsan kita menghindar dan juga naam tidak apa? Tidak bergabung dengan mereka. Jamaatut Tabligh dikenal Jamaah Jaulah. Jaulah itu karena pindah sana, pindah sini. Kemudian apa? Barakallahu fikum khurud sana, khurud sini 3 hari, 40 hari atau semisalnya. Allahu musta'an. Ini wa kamaluhu, dan kesempurnaannya bi islahi quwwatihil ilmiyah wal amaliyah. Dan kesempurnaannya dengan cara apa? Memperbaiki kekuatan ilmu dan amalannya. Ilmu, amal. Jangan sekedar ilmu saja. Fasalahul quwwah al-ilmiyah bil imani billah. Maka baiknya kekuatan ilmiah, kekuatan yang sifatnya adalah ilmu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalahul quwwah al-amaliyah bi amal shalihat. Dan bagusnya dan baiknya kekuatan amalan dengan mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Na'am barakallahu fikum, wa takmiluhu ghairah, dan juga dia bisa menyempurnakan yang lainnya. Bi ta'limihi iyyahu wa sabri 'alaihi, itu dengan cara mengajarkan ilmu kepadanya dan juga bersabar di atasnya. Wa tawsiyatihi bis sabri 'alal ilmi wal 'amal, dan juga nasihatnya dia kepada orang lain untuk senantiasa bersabar di atas ilmu dan amalan. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kata beliau, fa hadhihi suratu al-ikhtisarha min ajma'i suwaril Qur'anil khairi bihadzafirihi walhamdulillah. Surat ini dengan apa? Dengan sangat ringkasnya merupakan surat-surat Al-Qur'an yang paling mencakup kebaikan dengan Nah, seluruh sisinya. Paham ya? Hadafir adalah adalah jawanib. Di seluruh sisi, nah barakallahu fikum, surat Al-Asr ini sangat apa? Sangat mulia dan faedahnya besar sekali. Kita lihat, ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat tersebut. Pertama, fadilatu surat Al-Asr, keutamaan surat Al-Asr. Keutamaan surat Al-Asr, masa. Listimaliha 'ala tariqin najati fi thalathi ayatin hatta qala al-Imam Syafi'i. Kenapa? Apa keutamaan surat Al-Asr? Dikarenakan surat tersebut mencakup 'ala tariqin najah, mencakup apa? Jalan menuju keselamatan. Fi thalathi ayatin, pada 3 ayat, hatta qala al-Imam Syafi'i, maksudnya apa? Maksudnya surat tersebut walaupun 3 ayat, ternyata di dalamnya mengandung apa? Jalan menuju keselamatan. Jalan menuju apa? Keselamatan. Hatta qala al-Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, al-Imam Syafi'i siapa namanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah. Naam, hafal, catat ya, upayakan. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Naam barakallahu fikum. Imamun jalilun, kata beliau, kita lihat apa yang beliau ungkapkan di sini. Lau ma anzalallahu ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya sudah membuat cukup mereka. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya surat ini ternyata kandungannya sangat luar biasa, mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan apa tadi? Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan atas hambanya kecuali satu surat ini saja, niscaya sudah cukup untuk mereka. Bukan berarti surat yang lain tidak dianggap. Maksudnya surat ini walaupun pendek, ringkas, 3 ayat saja, itu sudah apa? Sudah mencakup apa? Di dalamnya menjelaskan tentang kebaikan dunia dan akhirat. Kan semua hukum asalnya rugi. Ya enggak? Semua manusia hukum asalnya apa? Rugi dan merugi. Kecuali yang dikecualikan. Pertama, itu orang-orang yang beriman. Kedua, orang-orang yang apa? Yang apa yang kedua? Beramal-amal saleh. Ketiga, orang-orang yang saling nah barakallahu fikum mewasiatkan atau saling nasihat menasihati dalam nan al-haq. Kemudian yang keempat adalah saling menasihati atau saling mewasiatkan pada dalam perkara kesabaran. Itu merupakan apa? Empat kriteria atau empat sifat seseorang dikatakan insyaallah biidznillah tidak rugi di dunia dan juga di akhiratnya. Kita lihat yang kedua. Bayanu masiril insan al-kafir wa annahu al-khusran tam. Penjelasan apa? Na barakallahu fikum. Penjelasan tempat kembalinya seseorang yang kafir. Na barakallahu fikum, atau ujung-ujungnya orang yang kafir, fa annahu al-khusran tam. Bahwasannya apa? Yang akan didapatkan adalah kerugian yang sempurna. Orang kafir enggak akan masuk surga. Sampai apa kemarin? Sampai unta masuk dalam lubang jarum. Nah, menunjukkan bahwa benar-benar enggak akan masuk gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Nomor 3, bayanu fawzi ahli iman wal amal salih al mustanibina fi syirki wal ma'asi wal ma'asi. Apa kata beliau? Penjelasan tentang beruntungnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yang mereka menjauhkan diri dari kesyirikan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Yang keempat, wujubu tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri bainal muslimin. Wajibnya saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan kebenaran, dan juga saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan kesabaran bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Kita nasihati, kita arahkan, kita bimbing, seperti ini yang benar, ini keliru, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini sunnah, jelaskan. Nomor 5, aqsama Allah Ta'ala bil 'asri wa huwa ad-dahr. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sumpah, bersumpah dengan 'asr. Padahal 'asr itu makhluk atau bukan? Al-'asr itu makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk. Tapi kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya? Bukankah Allah Ta'ala itu Zat yang Maha Agung? Kita katakan na'am. Sudah kita lewati pembahasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, bukan berarti butuh dengan makhluknya, tapi menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Paham ya? Menunjukkan agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bayangkan ad-dahr, masa. Siapa yang bisa bikin coba? Malam, siang, silih berganti, sangat teratur, tidak pernah tabrakan, coba bayangkan. Bisa enggak kira-kira kita bikin? Enggak bisa. Kita enggak bisa barakallahu fikum. Begitu datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Terkadang diiringi dengan apa? Nah, barakallahu fikum, enam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan, gerhana matahari. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa huwa ad-dahr lima fihi min at-tanbih bi tasarrufil ahwal wa tabaddulha wa ma fiha min ad-dalail. Kata beliau, dikarenakan di dalamnya terdapat tanbih, peringatan agar kita berpikir dan juga memperhatikan bi tasarrufil ahwal, dengan apa? Berbolak-baliknya keadaan. Keadaan yang kita rasakan, cuaca, apakah sama terus? Tidak. Terkadang dingin, terkadang panas. Sekarang misalkan musim hujan, kadang rasanya dingin, kadang juga terasa panas. Paham ya? Seperti itu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa tabadduliha, dan juga silih bergantinya. Wa ma fiha min ad-dalail, dan juga apa saja yang ada di dalamnya berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang. Siang dan malam itu sesuatu yang antum bisa menyaksikannya. Sekarang ini kita berada di barakallahu fikum, di apa, di arah yang mana? Berada di keadaan yang mana? Keadaan siang atau malam sekarang ini? Nampak atau tidak? Mana? Coba antum lihat. Mana siang? Ya ini. Paham ya? Barakallahu fikum, siang ini yang kita saksikan sekarang siang. Enggak perlu panjang lebar ya. Malam juga sama, malam nah barakallahu fikum akan datang. Nah, begitu datang malam, hilang siang. Enggak pernah bertabrakan. Atau dalam satu hari itu kemudian nampak malam dan siang langsung. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Naam. Fawaidu mutanawwi'atun. Faedah-faedah yang bermacam-macam. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa afadat sighatu tawasi bil haqq. Dan bentuk saling mewasiatkan atau saling nasihat menasihati dengan al-haq, itu memberikan faedah. Naam barakallahu fikum, dan juga apa? Wasabar, dan juga naam saling mewasiatkan dalam kesabaran. An yakuna sya'nu hayatil mu'minin qa'iman 'ala ta'amuri bihima daidanan lahum wa dhalika yataqassi ittisaful mu'minin bi iqamatil haqqi wa sabrihim 'ala makarihi fi masanihil islami wa ummatih. Perhatikan. Jadi bentuk wasiat di sini, wasiat untuk senantiasa di atas al-haq dan juga bersabar di atasnya, memberikan faedah bahwasannya keadaan hidupnya kaum mukminin itu hendaknya senantiasa tegak di atas ta'amur. Ta'amur saling memerintahkan, bima, dengan keduanya. Memerintahkan untuk senantiasa di atas al-haq, dan memerintahkan agar apa? Senantiasa bersabar. Senantiasa apa? Bersabar barakallahu fikum, sebagai bentuk apa? Naam, sebagai bentuk panutan hidup. Naam, pedoman hidup agama untuk mereka. Wa dzalika yataqassi ittisabul mu'minin, yaitu dengan cara meneliti kembali dan juga mengecek kembali. Nah, barakallahu fikum, sifat orang-orang mukminin. Nah, maksudnya bagaimana, sifatnya sudah ada atau belum yang ada pada mereka? Maksudnya sifat apa? Bersabar, kemudian saling menasihati. Nah, barakallahu fikum, na'am, agar senantiasa di atas al-haq. Bi iqamatil haqqi, itu dengan cara apa? Meneliti dan mengeceknya dengan cara apa? Bi iqamatil haqqi, yaitu dengan cara menegakkan al-haq, dan juga na barakallahu fikum sabrihim, sabarnya mereka alal makarih, sabarnya mereka di atas perkara-perkara yang mereka benci. Fi masalihil islam wa ummatih, dalam apa? Perkara-perkara yang bisa memberikan na manfaat kepada agama Islam serta umatnya. Berikutnya, fa'idatun min akbaril a'malis salihah at-taubah minad dunub limuqtarifiha. Artinya, termasuk amalan saleh yang paling besar adalah bertobat. Bertobat dari dosa-dosa yang apa? Na barakallahu fikum, limuqtarifiha, bagi orang-orang yang sudah melakukannya atau mengerjakannya. Bertobat, jangan ditunda-tunda. Taubat itu kalau antum tunda, kalau kita tunda, justru berakibat apa? Bertumpuk-tumpuk. Terkadang orang lupa untuk bertobat. Tapi kalau segera bertobat barakallahu fikum, apa balasannya? Keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Taubat nasuha itu kalau terpenuhi berapa syarat Yusuf? 4 syarat kembali kepada orangnya, 2 syarat kembali kepada waktunya. Yang 4 syarat sebutkan ikhlas, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat atau berazam kuat untuk tidak mengulangi. Untuk yang kembali kepada waktunya, sebelum apa? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. 2, sebelum matahari terbit dari timur barat, yang terbalik ya, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah itu termasuk apa syarat diterimanya taubat. Nah barakallahu fiikum. Jadi kalau taubat jangan nunggu apa? Jangan nunggu sampai apa orang itu yughargir gharghara. Biasanya kalau orang meninggal dunia itu biasanya kalau orang nunggu itu terkadang ada suara di apa di kerongkongan suara kayak krok-krok-krok-krok gitu. Biasanya. Paham ya? Wallah alam itu apakah karena disebut gharghara karena seperti itu atau bagaimana yang jelas? Nah barakallahu fiikum, sebelum nyawa sampai di kerongkongan masih ada kesempatan tobat, jangan ditunda-tunda. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali kami sebutkannya, beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Pembawa kunci surga dari kalangan nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga. Beliau istighfar dan bertobat dalam sehari berapa? Naam aktsar min 70 marrah, dalam riwayat 100 kali bayangkan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Nah, kita siapa? Beliau salat malam hingga kakinya bengkak. Dalam riwayat lain hingga mengeluarkan darah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang dan juga yang akan datang?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Dan apakah aku tidak senang kalau seandainya menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan bahasanya bukan berarti ketika kita sudah melakukan amalan-amalan saleh dan amalan kebaikan kemudian dosa tidak ada. Terus kita berupaya semaksimal mungkin barakallahu fikum, naam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berbuat dosa segera, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir, qala Razi rahimahullah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dallatil ayatu ala annal haqqa saqilun wa annal mihana tulazimuhu falidhalika qarana bihi tawasi. Ini menunjukkan bahwasannya, perhatikan baik-baik, ayat ini menunjukkan bahwasannya yang namanya al-haq itu berat. Berat atau tidak al-haq itu? Misalnya, berat enggak? Berat. Oleh karena itu sering kita jumpai apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Karena yang namanya al-haq itu berat. Diuji, tapi pertolongan menyertainya. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah beliau, apa kata beliau antum? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam Nuniyah mengenai bahwasanya al-haq itu senantiasa diuji dan akan mendapatkan pertolongan. Enggak perlu kita heran atau merasa heran karena dua perkara tersebut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ingat enggak? Antum. Antum Hasan. Naam. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafa hadhihi sunnatur rahman. Artinya apa? Yang namanya al-haq itu senantiasa apa? Mansurun wa mumtahanun. Senantiasa ditolong dan diuji. Dimanapun kita berada selama di atas al-haq pasti akan diuji. Dengan terkadang apa barakallahu fikum, kalau kita berada di kampung, di masyarakat, kadang dicaci maki, dihina, dibilang teroris, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, paham ya? Nam ejekan-ejekan sampai kepada telinga kita enggak masalah. Kalau cuma suara enggak masalah, yang penting jangan nyenggol. Paham ya? Jangan nyentuh. Nah, kalau nyentuh bagaimana? Sabar, jangan dibalas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Karena posisi kita misalkan dakwah di masyarakat, antum dicaci atau antum pukul orangnya, berbahaya. Akan menuduh nanti ahlus sunnah itu ekstrim, keras. Padahal ahlus sunnah kan senyum-senyum saja. Cuman mereka itu yang keras kepala, enggak mau menerima kebenaran, gitu loh. Paham ya? Kalau kerasnya tidak. Nah, cuman sebagian oknum-oknum mungkin yang mereka tidak paham mengenai Nah, bagaimana tata cara berdakwah dan juga menerapkannya. Yang jelas barakallahu fikum, kebenaran itu berat. Ini, annal haqqa tsaqilun, bahwasanya al-haq itu berat. Oleh karena itu banyak ujian, rintangan, halangan di dalamnya barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lihat di sini, wa annal mihanatu lazimuhu, ini. Bahwasanya ujian-ujian, mihnah, ujian-ujian senantiasa menyertai al-haq. Coba siapa yang sekarang di atas al-haq kemudian enggak pernah diuji? Pasti diuji. Terkadang di kampungnya mau diusir, terkadang dituduh dengan teroris, jaringan radikalisme atau kelompok-kelompok yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Paham ya? Ini kelompok apa ini? Jangan-jangan, paham ya? Sekarang yang menggunakan atau yang mereka barakallahu fikum berjubah, kemudian juga istrinya bercadar, itu enggak hanya Ahlussunnah saja. Sekarang banyak orang-orang yang mengatakan apa barakallahu fikum hamidakumullah yang dikenal aswaja. Aswaja itu pecahan daripada 6 kelompok-kelompok sufiah yang di Indonesia. Aswaja, kemudian ada Islam GL garis lurus, ada Islam Nusantara. Paham ya? Nah, Islam garis lurus ini menurut mereka aswaja. Asli warisan Jawa. Paham ya? Atau Ahlussunnah wal Jamaah menurut mereka. Aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah kata mereka. Padahal kalau ditelusuri jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Ahlu sunnati wal jamaah senantiasa apa? Di atas Al-Quran As-Sunnah qawlan wa amalan wa'tiqadan, bukan slogan, bukan tulisan-tulisan, bukan yang di stiker-stiker, di kaos-kaos, bukan. Tapi amalannya. Buktikan dengan amalan. Buktikan dengan keyakinan dan juga ucapan. Bukan sekedar tulisan. Salafi. Belakang apa? Sunni, samping as-sunnah, samping lagi as-salafi, bukan itu. Nah, barakallahu fiik, kalau teman bikin kaos dikasih stiker atau sablon bisa saja, tapi orangnya bagaimana? Ya, tulis salafi setiap hari aduh jago. Allahumma salafi tapi asli. Dia belum keluar dari ahli sunnah tapi dia asli berbuat maksiat. Dulu pernah ditanyakan kepada Syekhul Al-Fadil, nah barakallahu Syekh Yahya Habibullah Ta'ala, saat itu beliau ditanya, "Bagaimana pendapat engkau ya Syekh? Ada seorang sunni salafi tapi nanti tiap hari dia masih menggunakan pot. Pot itu semacam ganja atau semacam rokok lah gitulah. Istilahnya ya tidak jauh beda dari itu." Kata beliau, sunni asli. Kalau dia akidahnya ahli sunnah, paham ya? Kemudian juga prinsipnya ahli sunnah, cuman dia berbuat maksiat dikatakan sunni asli. Dia ahli sunnah cuman berbuat maksiat, pelaku maksiat. Paham ya? Nah, cuman kalau terus-menerus tidak layak. Karena apa? Karena ahli sunnah wal jamaah berupaya semaksimal mungkin menjauhkan diri dari perkara-perkara apa? Perkara-perkara dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Nah, falidzalika qarana bihil ta'asi. Oleh karena itu, karena berat tadi itu diiringi dengan apa? Dicampurkan, digabungkan dengan tawasi. Apa tawasi? Saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Karena berat tadi itu. Kalau ringan kan enggak perlu, ya enggak? Karena berat itu saling bantu-membantu gitu loh. Saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Karena yang namanya mengingatkan saudara nam sesama kaum muslimin atau sesama kaum mu'minin terutama ahli sunnah wal jamaah itu bermanfaat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saling menasihatkan, saling mengingatkan, itu bermanfaat enggak untuk kaum mu'minin? Apa sebagaimana firman Allah taala, apa paham belum? Saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling mengarahkan kepada al-haq, kepada kebenaran, bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Nah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Nah, na'am, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Berilah peringatan, berilah nasihat. Karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Sallallahu alaihi wasallam. Afiyah di dunia wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.